Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي الْكِرَامِ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Syeikh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan yang terakhir pembahasan kita sampai pada penjelasan beliau terkait dengan beberapa sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita baca, qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa bayyana subhanahu wa ta'ala annahu yaghdab 'ala man asahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dia marah, memiliki sifat al-ghadab, marah ala man asahu, kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wa yarda ala man ata'ahu, dan Allah ridha kepada orang-orang yang menaatinya. Dua sifat yang saling bertolak belakang, yaitu sifat al-ghadab dan sifat ar-ridha. Allah yaghdab, marah, sifat al-ghadab pada Allah subhanahu wa ta'ala ada pada diri Allah ketika ada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, sehingga Allah pun akan marah dan murka kepadanya. Sebaliknya, kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, Allah yardha, Allah ridha kepada mereka. Yarham ibadahu, Allah merahmati hamba-hambanya. Kullu hadhihi min sifatihi jalla wa'ala. Semua sifat ini, semua ini adalah sifat-sifat Allah jalla wa'ala. Sehingga kita tetapkan sebagaimana adanya, bahwasanya Allah memiliki sifat al-ghadab, marah, memiliki sifat ar-ridha, dan memiliki sifat ar-rahmah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang beliau cantumkan di sini, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Dalam hadis yang sudah kita lalui sebenarnya pada halaman yang ke-16, bahwasanya Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain. Allah tertawa kepada dua orang yang demikian kondisinya. Yang satu membunuh yang lainnya, akan tapi Allah tertawa kepada keduanya. Bisa dilihat di murojaah lagi di halaman yang ke-16. Hadis secara lengkap disebutkan pada ta'liq, disebutkan di dalam di catatan kaki. Hadis ini adalah riwayat Syaikhan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lain. Maka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in yang ada ketika itu, mereka bertanya kepada Rasulullah, kaifa ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Yang satu yang terbunuh, dia berperang di jalan Allah. Jadi kondisinya waktu itu dua orang saling berperang di dalam sebuah medan perang, yang satu mukmin, yang satu masih kondisi kafir. Maka si mukmin berperang di jalan Allah fisabilillah fayustashhad, maka dia mencapai syahadah, mati terbunuh dalam keadaan syahid, maka dia masuk jannah. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, tapi kemudian si kafir pembunuh tadi, kafir pembunuh si mukmin tadi, Allah berikan taubat kepadanya. Fayuslim, maka dia pun masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Maka dia pun ketika sudah masuk Islam menjadi seorang mukmin, dia berperang di jalan Allah dan akhirnya terbunuh di medan perang dalam keadaan syahid. Sehingga keduanya akhirnya masuk jannah. Nah, demikianlah. Sehingga sifat ad-dahik pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tertawa kepada kedua orang ini. Yang satu membunuh yang lain, tapi keduanya masuk al-jannah. Dan rinciannya sebagaimana yang disebutkan tadi. Qala rahimahullah, fadahikuhu wa ridahu wa ghadabuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa sa'iru sifatihi kulluha taliqu bihi la yushbihu khalqahu fi syai'in min dalik. Maka sifat tertawa pada Allah, waridahu dan sifat ridha yang ada pada Allah, wa ghadabuhu dan sifat marahnya, wa sam'uhu pendengarannya, wa basaruhu penglihatannya, wa sa'iru sifatihi kulliha kulluha dan semua sifat-sifatnya seluruhnya, taliqu bihi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, la yushbihu khalqahu fi syai'in min dzalik, tidak menyerupai sifat-sifat makhluk pada sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut. Artinya sifat-sifat Allah yang kita tetapkan sebagaimana yang ada di dalam ayat maupun hadis yang sahih, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Walaupun secara nama sama, makhluk juga memiliki sifat dahik, makhluk juga memiliki sifat ridha, ghadab, as-sam' dan al-basar. Tapi tidaklah kemudian persamaan nama melazimkan persamaan hakikat, sebagaimana yang pernah kita sebutkan kaidah ini. Al-ittifaq fi tasmiyah au fil ism la yastalzim al-ittifaq fil haqiqah. Persamaan nama tidak mengharuskan persamaan hakikat Sehingga walaupun sifat Allah sama, Allah memiliki sifat dhahik, makhluk juga memiliki sifat dhahik, tapi kedua sifat tersebut berbeda. Sifat ad-dhahik pada Allah tidak sama sedikitpun dengan sifat makhluk. Yang menyamakan keduanya hanyalah nama saja. Adapun hakikatnya berbeda. Demikian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qa'idatu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Qa'idah di dalam ayat surat Asy-Syura yang ke-11. Ayat ini dijadikan qa'idah, pegangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Itu tanzih, penafian, penyerupaan dan permisalan bagi Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penafian, an-nafyu yang diiringi dengan al-itsbat. Fa ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna ayati sifat wa ahadith as-sifat isbatan bila tamthil. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan ayat-ayat sifat dan hadith-hadith sifat dengan penetapan yang tidak ada tamthil. Penetapan sifat-sifat tersebut tidak tercampur, tidak terkotori dengan tamthil, penyerupaan. Dan mempermisalkan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Wa yunazzihuna Allah jalla wa ala an mushabahati khalqihi tanzihan bila ta'til. Dan ahlus sunnah wal jamaah juga menyucikan Allah, membersihkan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Dan penyucian tersebut, pembersihan tersebut tidak dikotori dengan adanya ta'til. Ta'til ya adalah penolakan sifat-sifat Allah atau nama-namanya. Sehingga demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka al-isbat, isbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til. Ini juga kaidah. Ya, diingat-ingat bahwasanya Ahlus Sunnah di dalam permasalahan al-asma wa sifat ya memberlakukan isbat, menetapkan nama-nama dan sifat Allah bila tamthil, tanpa mempermisalkan dan menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluk. Kemudian yang kedua adalah tanzih bila ta'til, menyucikan Allah, membersihkan Allah, tapi tanpa melakukan penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berbeda dengan ahlul bidah. Qala rahimahullah tanzihan ma'ahu al-isbat bi khilafi ahlil bidah. Menyucikan Allah dan disertai dengan isbat, penetapan. Tidak seperti ahlul bidah. Fa ahlul bidah ismani akharan. Adapun ahlul bidah ada dua kelompok yang saling berlainan, yang saling bertolak belakang. Seperti dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, saling bertolak belakang dan saling bertentangan. Yang pertama, qismun athbatu wa mathalu. Kelompok yang pertama dari kelompok ahlul bidah terkait dengan permasalahan al-asma wa sifat adalah kelompok yang athbatu, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan tapi mereka melakukan at-tamtsil wa mathalu. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat, tapi kemudian mempermisalkan nama-nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Inilah hakikatnya ahlu tamtsil, al-mumatsilah, atau istilah lain al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan, kelompok sesat yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kelompok menyimpang yang kedua adalah qismun wa qismun nafau wa attalu. Kelompok yang menafikan penyerupaan sifat-sifat Allah dengan makhluk, tapi kemudian mereka ekstrim, ghulu, sampai wa'attalu, sampai menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Wa ahlus sunnati bara'un min haula wa haula. Maka ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari mereka, baik kelompok yang pertama, ahlu tamthil al-mumassila al-musyabbiha, dan ahlus sunnah pun berlepas diri dari kelompok menyimpang yang kedua, ahlu ta'til al-mu'attilah. Fal-mumassilah kuffar, wal-mu'attilah kuffar. Dua kelompok ekstrim ini tadi, dua kelompok radikal dalam permasalahan al-asma wa sifat ini tadi, keduanya kuffar. Fal-mumassilah kuffar, mereka orang-orang yang kuffar, kafir hukumnya, karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu pula al-mu'attilah, mereka adalah orang-orang kuffar, kafir hukumnya. Kenapa? Karena mereka telah menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang memberitakan terkhusus dalam permasalahan al-asma wa sifat. Ada ayat menyebutkan nama Allah, ada hadis menyebutkan sifat Allah, mereka tolak. Ya, maka hukumnya kuffar orang-orang yang seperti ini. Wa ahlus sunnati hum alladzina athbatu min ghairi tamtsil athbatu sifatihi wa asma'ahu 'ala al-wajhi al-la'iqi billah. Adapun ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang athbatu min ghairi tamtsil, menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Asbatu sifatihi wa asma'ahu. Mereka menetapkan nama sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah alal wajhil la'iqi billah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Itsbatan bari'an minat tamtsil, penetapan yang berlepas diri dari tamtsil. Wa nazzahuhu an mushabahati khalqihi tanzihan bari'an minat ta'til. Dan ahlus sunnah menyucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk dengan penyucian yang lepas, yang bersih dari ta'til. Khilafan lil mumassilah wa khilafan lil mu'attilah. Menyelisihi orang-orang mumassilah ahlu tamthil, dan menyelisihi pula kutub yang satunya, yaitu ahlu ta'til al-mu'attilah minal jahmiyah wal mu'tazilah wa asbahihim. Baik mu'attilah, ahlu ta'til dari kalangan jahmiyah, yang menafikan, yang menolak semua nama dan sifat Allah. Kalau jahmiyah ini ekstrimnya berlebihan, semua nama dan sifat Allah mereka tolak. Jadi tidak hanya sifat saja, mereka pun berani menolak nama-nama Allah. Jadi mereka tidak mau mengatakan Allah Al-Alim atau Allah Al-Qadir, tidak mau mereka. Kenapa? Coba, logika mereka yang rusak ekstrim. Kalau mereka menetapkan nama bagi Allah, maka makhluk juga punya nama. Berarti kalau kita menetapkan nama, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Logika rusak. Ini buah pahit dari ilmu kalam, dari ilmu falsafat. Ya. Adapun Mu'tazilah, walaupun sama-sama menyimpang, sama-sama ahlud dalal, tapi mereka masih mending. Mereka tidak menolak nama. Yang mereka tolak adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama-nama Allah, mereka masih menetapkannya. Wa asbahihim, dan juga yang selain mereka. Itu mungkin di kitab antum ada yang perlu dikoreksi tulisannya. Ya. Itu setelah ba harusnya ada alif, wa asbahihim. Adapun setelah ha yang pertama itu bukan alif, langsung bersambung dengan hak yang kedua. Karena asbah bentuk jamak dari asybah, ya. Wa asbahihim. Taib. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Fayambagi, bal al-wajib 'alal mu'min ayasluka hadzal maslak. Maka yang sepantasnya, bahkan wajib bagi seorang mukmin untuk menempuh jalan ini. Wa ayyastaqima 'ala qawli ahli sunnah, dan untuk istiqamah konsisten di atas manhaj ahlu sunnah, di atas metode ahlu sunnah, prinsip ahlu sunnah, terkhusus di dalam permasalahan al-asma wa sifat. Wahum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum. Siapa ahlu sunnah? Kalau kita menyebut ahlu sunnah, maka kelompok pertama atau generasi pertama yang masuk ke dalam cakupan nama ahlu sunnah adalah para sahabat nabi ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, wa atba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Idza su'ilta 'anhum man hum ahlus sunnah, jika engkau ditanya tentang siapa itu ahlus sunnah, maka faqul, maka jawablah, katakan hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ashabun nabi, para sahabat nabi. Wa atba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Minat tabi'in, wa atba'i tabi'in, wal a'immatil arba'ah, wa ghairihim. Baik dari kalangan tabi'in, maupun atba'u tabi'in, para imam-imam madhab yang empat, dan selain mereka. Min ahli sunnah, dari kalangan ahlu sunnah. Ha'ula hum ahlu sunnati wal jama'ah. Mereka lah ahlu sunnah wal jama'ah. Yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis iftiraqul ummah. Ketika Rasulullah memberitakan, sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk dalam neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah menjawab dengan humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain ditanya, maka Rasulullah menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsip para, yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, at-taif al-mansurah al-firqatun najiyah. وَمَنْ خَالَفَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyelisih mereka, maka dia bukan bagian dari mereka. Bukan bagian dari ahlus sunnah. Walaupun mereka mengklaim diri mereka ahlus sunnah. Saya sunni, saya ahlus sunnah wal jamaah, saya aswajah. Walaupun mereka mengklaim diri mereka seperti itu, tapi kalau ternyata prinsip-prinsip mereka, metode mereka dalam beragama menyelisihi metodenya dan prinsipnya para sahabat, maka mereka bukan bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Man athbata wa mathala wa attala fahuwa min ahlil bidah. Barang siapa yang menetapkan nama ataupun sifat Allah wa mathala, dan kemudian melakukan tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, au attala, atau menolak sifat Allah, fahuwa min ahlil bidah, maka dia termasuk ahlul bidah. Wa ahlus sunnati bara'un minhu. Adapun ahlus sunnah berlepas diri dari darinya. Waffaqallahu al-jami. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Demikian ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, penjelasan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah terkait dengan pembahasan ini. Kita lanjutkan ke ucapan muallif yang berikutnya. Halaman 45. Jangan halaman yang ini ya. Ini halaman 25. Langsung ke sebelahnya. Halaman 45. قال إثبات علو الله على خلقه وأنه مع خلقه بمعية علمه. Penetapan علو الله, ketinggian Allah, على خلقه, di atas makhluknya. Jadi pembahasan yang berikutnya ini adalah pembahasan tentang penetapan salah satu sifat Allah, yaitu sifat al-ulu, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Wa annahu ma'a khalqihi bima'iyati ilmihi. Bersamaan dengan itu, bersamaan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas makhluknya, dia juga bersama makhluk-makhluknya bima'iyati ilmihi, dengan ma'iyah ilmunya, dengan kebersamaan ilmunya. Kemudian beliau sebutkan ucapan dari al-muallif. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala untuk paragraf pertama ini yang akan disebutkan adalah ayat-ayat yang mengandung penetapan ulullah, penetapan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk ayat-ayat yang berikutnya, ayat-ayat yang terkandung penetapan al-ma'iyah, bahwasanya Allah bersama makhluknya. Dan al-ma'iyah nanti, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, terbagi menjadi dua jenis, al-ma'iyah al-amah dan al-ma'iyah al-khasah. Nanti pembahasannya insyaAllah. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Firman Allah, khitabnya kepada Nabi Isa ibni Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam, hamba Allah, nabinya dan rasulnya, yang Allah ciptakan dengan ibu tanpa bapak, sehingga beliau dinisbatkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Allah berfirman, berkata kepada Isa, ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Firman Allah, mutawaffika, penggalan ayat ini, para ulama menyebutkan tiga makna. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Disebutkan tiga makna tentang penggalan ayat ini, mutawaffika. Makna yang pertama bermakna qabiduka. Mutawaffika bimakna qabiduka. Sehingga ya Isa inni mutawaffika, maknanya ya Isa inni qabiduka, wahai Isa sesungguhnya aku menggenggammu. Kemudian makna yang kedua, mutawaffika bermakna munimuka. Sehingga ayat ya Isa inni mutawaffika bermakna ya Isa inni munimuka, wahai Isa sesungguhnya aku membuatmu tertidur. Membuatmu tertidur. Dan tidur di dalam bahasa Arab juga disebut dengan wafat. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman surat Al-An'am, firman Allah surat Al-An'am ayat yang ke-60, wa huwal ladzi yatawaffakum billaili, dan dialah zat yang telah mewafatkan kalian, dialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari, yaitu ketika hamba-hambanya, para hamba-hamba Allah sedang tertidur. Sehingga an-naum, tidur, juga disebut al-wafat dalam bahasa Arab. Makna yang ketiga, mutawaffika bermakna mumituka, mematikanmu. Tapi makna yang ketiga ini adalah pemaknaan atau penafsiran yang lemah. Penafsiran yang lemah. Karena sesungguhnya Nabi Isa ibnu Maryam belum meninggal, beliau belum mati, sebagaimana yang dikuatkan di dalam dalil-dalil yang lain. Sehingga yang kuat adalah dua pemaknaan yang pertama tadi, yang bermakna mutawaffika bermakna qabiduka, dan mutawaffika yang bermakna munimuka. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjamak kedua makna ini, kedua penafsiran ini dengan penjelasan beliau, Fanaqul, kata beliau, innahu yumkin ayu jema' bainahuma. Memungkinkan untuk kita jama' antara dua pemaknaan ini, dua penafsiran ini. Fayakunu qabidan lahu hala naumihi. Ay anna Allah ta'ala alqa alaihi an-naum, thumma rafa'ahu wala munafata bainal amrayin. Yaitu firman Allah, ya Isa inni mutawaffika, wahai Isa sungguhnya aku mutawaffika, maknanya sesungguhnya aku menggenggammu, membuatmu tertidur, dan warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Demikian makna ayat ini. Asyahid dari ayat ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah berada di atas makhluknya, bahwasanya Allah memiliki sifat al-ulu, kemahatinggian di atas makhluk-makhluknya, adalah kalimat warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Sesuatu yang diangkat kepada Allah maka menunjukkan bahwasanya Allah berada pada al-ulu, berada pada ketinggian. Tidak mungkin sesuatu diangkat, ya, tapi tempat yang mana sesuatu itu dituju lebih rendah atau sama, maka tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya. Sehingga di sini disebutkan dengan lafaz warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Wa qauluhu, ayat yang kedua, bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Ayat ini juga masih berbicara tentang Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Ayat lengkapnya konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi. Ayat ini konteksnya ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi. Bunyi ayat ini secara lengkap, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Ketika orang-orang Yahudi berkata, ya Allah menghikayatkan ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami membunuh al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Wama qataluhu, maka Allah membantah ucapan mereka, wama qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya, wama salabuhu, dan tidaklah mereka menyalibnya, walakin syubbihalahum, akan tapi orang yang diserupakan dengannya. Sehingga yang dibunuh, yang mereka bunuh, yang dibunuh orang-orang Yahudi dan mereka salib, bukanlah Nabi Isa, tapi orang yang telah diserupakan Allah dengan beliau. Kemudian Allah melanjutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min, dan sungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa, mereka adalah saling mengalami keraguan. Mereka berada di dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzan. Tidaklah mereka memiliki ilmu yang pasti, tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak yakin telah membunuh Isa. Sehingga orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa ibnu Maryam, mereka sendiri dalam hati kecilnya merasa ragu. Mereka tidak yakin bahwasanya mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Selesai ayat yang ke-157, Allah susul dengan ayat yang berikutnya ini. 158. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah telah mengangkat beliau kepadanya. Dan ini sekaligus sebagai syahid, Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala fil 'ulu, berada di atas ketinggian. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Maha memiliki izzah, keperkasaan, hakima. Zat yang memiliki, Maha memiliki hikmah. wa qauluhu ta'ala. Ayat yang ketiga yang menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah, ilaihi, di situ dhamir ha, kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah lah, yas'adu al kalimut tayyibu, terangkat, ya, naik. Kepadanya lah, naik al kalimut tayyibu. Al kalimut tayyibu, ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, min qira'atin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin. Al-kalimut tayyibu adalah ucapan-ucapan yang baik. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang baik. Apa saja itu? Min qira'atin, kata beliau. Baik berupa qira'ah, bacaan Al-Quran, wa tasbihin, zikir-zikir, baik berupa tasbih, subhanallah, wa tahmidin, ucapan Alhamdulillah, wa tahlilin, ucapan La ilaha illallah, wa kullu kalamin hasanun tayyibun. Wa kullu kalamin hasanin tayyibin. Dan setiap ucapan yang baik, yang bagus, semuanya tercakup dalam kalimat ini, al-kalim at-tayyib. Maka ayat ini memberitakan bahwasanya ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang baik itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salihu yarfa'u. Apa maksud bahwasanya ucapan-ucapan tersebut, perkataan-perkataan baik tersebut naik kepada Allah? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, fayurfa' ilallah. Ucapan-ucapan yang baik tadi diangkat kepada Allah, wa yu'rad 'alaihi. Ditampakkan kepadanya, wa yusni. Wa yusnillahu 'ala sahibihi bainal mala'il a'la. Kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik tersebut ditampakkan kepada Allah, diangkat kepadanya, ditampakkan kepadanya, dan kemudian Allah memuji orang-orang yang mengucapkannya di hadapan para malaikat. Demikian keutamaan ucapan-ucapan yang baik dengan semua jenis dan macamnya. Wal amalus salihu yarfa'u, dan amalan-amalan saleh yarfa'u, Allah angkat. Ini juga syahid yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas al-ulu, ketinggian. Karena al-kalimut tayyib dan alam al-amalus saleh naik, diangkat kepadanya. Dalil yang keempat, ayat yang keempat dalam surat Ghafir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan al-kafir Fir'aun, la'natullah alaih. Wa qawluhu ta'ala, wa qala fir'aunu ya hamanu benili sarhan la'alli ablughul asbab. Dan berkata Fir'aun, ya Haman. Haman adalah nama salah seorang pengikutnya. Fir'aun memerintahkan kepada Haman, ibnili sarhan, bangunkanlah untukku sarhan, bangunan yang besar dan tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku bisa mencapai al-asbab. Al-asbab dijelaskan oleh al-mufassirun, ay abwabus sama, agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Wa ma yusiluni ilaiha, dan segala sesuatu yang bisa menyampaikan aku kepadanya. Ya, jadi Fir'aun menyangka dengan bangunan yang akan dibangun Haman tersebut, dia akan bisa mencapai pintu-pintu langit. Dia melanjutkan, asbab as-samawati, yaitu pintu-pintu langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku akan bisa melihat kepada ilahnya Musa, kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku menyangka bahwasanya Musa, meyakini bahwasanya Musa berdusta. Asyahid dari ayat ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, ucapan Fir'aun yang memerintahkan pengikutnya Haman untuk membangunkan bagi dirinya bangunan yang besar dan tinggi, apa tujuannya? Agar dia bisa naik ke atas, kemudian apa tujuannya? Fa'at tali'a ila ilahi Musa. Agar aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Sehingga ini menunjukkan apa? Di antara dakwahnya Nabi Musa adalah menyerukan, mendakwahkan kepada Fir'aun untuk beriman kepada Allah, yang mana Allah itu berada di atas ketinggian. Ini dakwahnya Nabi Musa. Dan Fir'aun mengkufuri semua itu, mengingkari dakwahnya Nabi Musa. Sehingga ini, ucapan Fir'aun ini mengandung sukhriyah, ya, mengandung ihtiqar, perendahan dan penghinaan, pelecehan kepada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sini terdapat syahid bahwasanya dakwahnya Nabi Musa adalah menyerukan Fir'aun untuk beriman kepada Allah yang berada di atas ketinggian. Kemudian dalil yang kelima. Dalam surat Al-Mulk. Wa qawluhu ta'ala. A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Fis sama. Maknanya adalah ay fauqas sama. Zat yang berada di atas langit. Atau as-sama di sini juga bisa dimaknakan dengan al-ulu. Sehingga juga bisa ditafsirkan a'amintum man fil ulu. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas ketinggian? Atau zat yang berada di atas langit. Ay yakhsifa bikumul arda. Zat yang bisa membenamkan kalian, membenamkan bumi bersama kalian, fa'idha hiya tamur. Sehingga tiba-tiba bumi tersebut menjadi bergoncang. Am amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit, atau zat yang berada di atas ketinggian, ay yursila alaikum hasiba, yang akan bisa mengirimkan atas kalian hasiba, badai yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya peringatanku. Di situ diakhiri dengan nadhiri. Nadhiri. Ra'nya dengan kasrah. Ini menunjukkan mutakallim. Yaitu peringatanku. Fasata'lamuna kaifa nadhiri. Maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Kelima ayat ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, menetapkan tentang ulumullah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, di atas makhluk-makhluknya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu tentang al-ma'iyah, penetapan sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi di pada 6 hari, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Zat yang maha mengetahui segala apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan segala apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan segala apa yang turun dari langit dan naik kepadanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini syahidnya, dan dia adalah zat yang bersama kalian di manapun kalian berada. Ini syahidnya pada lafaz ma'akum, wa huwa ma'akum, dan dialah zat yang bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat segala apa yang kalian lakukan, segala apa yang kalian amalkan. Di dalam ayat ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, terdapat penetapan al-ma'iyah, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah, yaitu al-ma'iyah al-ammah. Kebersamaan Allah yang umum sifatnya. Baik kebersamaan Allah dengan atau bersama hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mukmin maupun hamba-hambanya yang kafir. Allah bersama mereka, mengawasi dan melihat segala apa yang mereka lakukan, maha mengetahui segala apa yang mereka perbuat. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang kedua. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali dia adalah yang keempat. Kecuali Allah adalah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada pembicaraan rahasia antara lima orang, kecuali Allah menjadi yang keenamnya. Wala adna min dhalika wala aksara. Dan tidak dengan bilangan yang kurang dari itu, maupun bilangan yang lebih banyak, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah pasti bersama mereka, aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Ya, syahidnya pada lafad, wa huwa illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ini juga sama penetapan sifat al-ma'iyah bagi Allah, yaitu al-ma'iyah al-ammah. Kebersamaan Allah yang umum sifatnya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah memberitakan kepada mereka dengan apa yang mereka amalkan di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah akhiri ayat ini dengan sifat al-alim. Atau nama al-alim. Sifat ilmu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua ayat ini penetapan al-ma'iyah, al-ammah bagi Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, sampai ayat yang terakhir pada paragraf ini, terdapat penetapan sifat al-ma'iyah al-khasah bagi Allah. Kebersamaan yang khusus bagi Allah. Yaitu kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya yang mukmin, bersama hamba-hambanya yang taat kepadanya, dan bersama hamba-hambanya yang Allah cintai. Yang pertama dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ma'iyah khasah. Al-ma'iyatul khasah mengandung makna an-nasr wa ta'yib. Ketika Allah bersama hambanya yang taat, bersama hambanya yang mukmin, maka kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut mengandung konsekuensi an-nasr, pertolongan Allah, dan at-ta'yid, pengokohan Allah, dan pertolongan Allah. Nah, ayat yang berikutnya dalam surat Taha. Wa qawluhu ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Khitabnya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, ketika Allah perintahkan mereka berdua untuk datang kepada Fir'aun dan mendakwahinya. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa'ara, mendengar dan melihat segala apa yang kalian lakukan dan yang diperbuat atas kalian. Jadi semuanya antum perhatikan ada lafad ma'a semuanya. Maka itu menetapkan sifat al-ma'iyah. Tinggal membedakan mana ma'iyah yang amah, yang umum, dan mana al-ma'iyah yang khasah, yang khusus. Wa qawluhu innallaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat ihsan, dengan orang-orang yang sabar, ini adalah kebersamaan yang mengandung nasr, pertolongan dan ta'yid, pengokohan. Wa qawluhu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak bi'idznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.